Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Rahim yang diterbitkan Jami'ah Islamiyah Madinah, yang mana pada malam ini kita akan melanjutkan kembali jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan kita sudah masuk ke Ad-Darsus Sadisa Asyara, pelajaran 16, dan sudah kita baca dialognya dan sudah kita murojaah di pertemuan yang lalu, dan sudah kita baca latihan pertama dari pelajaran 16 ini. Dan malam ini sebelum kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dipersilakan kepada ikhwah wa akhwat, pendengar dan pemirsa Roja, silakan membuka bukunya Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran 16 ini ada di jilid yang kedua, halaman 109. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan berikutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, di pelajaran 16 ini, khususnya adanya beberapa mufradat, beberapa kalimat-kalimat, beberapa kata yang bisa jadi jadidah, bisa jadi baru. Di sini ada kalimat uridu. Ada kalimat uridu dan terulang-ulang di hiwar atau dialog yang sudah kita baca. Di sini ada kalimat aturiduna. Kemudian berikutnya ada kalimat nuridu. Kemudian turidu, uridu, dan seterusnya. Kalimat ini arada, yuridu. Kalimat yuridu adalah al-fi'lul mudhari' dari al-fi'lul madhi arada. Arada, fi'l mudhari'nya adalah yuridu. Dan makna arada, yuridu artinya menginginkan. Saya menginginkan. Uridu, saya menginginkan. Turiduna, kalian menginginkan. Dan begitu seterusnya di tasrif yang sudah pernah kita pelajari sejak pertengahan buku ini. Dan di sini ada beberapa kata yang juga penting diperhatikan di sini. Ketika kalimat uridu, terkadang kalimat uridu jika ingin disambung dengan al-fi'lul mudhari' setelahnya, maka biasanya menggunakan an. Kalimat arada yuridu jika ingin disambung dengan al-fi'lul mudhari' setelahnya, maka dia menggunakan penghubung huruf an. Contoh, saya ingin makan misalnya. Maka kita katakan uridu an akula. Uridu an akula. Begitu pula contoh lainnya, uridu misalnya uridu an ashraba. Saya ingin minum. Dan begitu seterusnya, kalimat arada yuridu sebelum disambung dengan al-fi'lul mudhari' setelahnya, maka ada kata penghubung yaitu an. Dan ketika dihubungkan dengan an, uridu an, perhatikan al-fi'lul mudhari' setelahnya. Uridu an ashraba, misalnya saya ingin minum. Uridu an ashraba. Lihat kalimat ashraba setelahnya, asalnya adalah ashrabu. Tapi dalam kalimat ini menjadi uridu an ashraba, menjadi ashraba. Karena ada an sebelumnya. Di sini an, di sini huruf atau kata an ini dia menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya menjadi mansub. Menjadi fathah harakat huruf terakhirnya sehingga menjadi uridu an ashraba. Saya ingin tidur. Uridu an anama. Lihat anamu menjadi anama. Dan begitu seterusnya di contoh-contoh lainnya yang nanti akan kita baca di latihan-latihan yang akan kita temukan di pelajaran ini insyaallah. Kemudian kata lainnya yang juga bisa jadi baru di sini ada kalimat fahima yafhamu. Fahima yafhamu, kata kerja fahima yafhamu, paham. Kalimat fahima yafhamu yang juga penting diperhatikan di sini adalah kalimat ini artinya paham. Fahima yafhamu artinya paham. Dan nanti akan kita temukan kalimat ini di beberapa pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah. Kemudian kata lainnya yang juga penting diperhatikan di sini kalimat ma. Kalimat ma bisa bermakna banyak. Sebelumnya yang kita pernah pelajari sebelumnya kalimat ma itu berarti menunjukkan pertanyaan, ma apa? Seperti misalnya di awal jilid pertama kita mempelajari ma hada, apa ini? Ternyata ma itu bukan hanya artinya pertanyaan saja. Ma juga bisa berarti an-nafiyah, penafian. Ma bisa juga berarti penafian. Seperti misalnya contoh dalam kalimat ma fahimtu ad-darsa misalnya. Ma fahimtu ad-darsa, saya tidak paham pelajaran. Ma fahimtu ad-darsa, saya tidak paham pelajaran. Itu kalau kalimat ma kemudian setelahnya al-fi'lul madhi. Kemudian yang juga kalimat yang penting diperhatikan di sini ada kalimat dhu yang dulu pernah kita pelajari. Dhu yang artinya sahibu, yang mempunyai. Dan biasanya kalimat dhu ini dia tidak datang sendirian, dia butuh kata setelahnya sebagai mudhafun ilaih. Karena dhu seringnya datang sebagai mudhaf. Maka dhu perlu kata setelahnya. Misalnya dhu malin mempunyai harta. Lihat kalimat sini dhu malin, yang mempunyai harta. Malin mudhafun ilaih, dhu mudhaf. Kemudian kalimat dhu malin, dhu di situ itu kondisinya ketika dia marfu. Kalimat dhu yang belakangnya waw itu dalam kondisi marfu. Nah, ketika berubah menjadi mansub misalnya, maka dia berubah menjadi dha dengan alif. Yang tadinya dhu dengan waw dalam kondisi marfu, dalam kondisi mansub dia berubah menjadi dha. Dan nanti akan kita lihat contoh-contohnya di dialog dan di latihan-latihan berikutnya insyaallah. Kemudian ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini ada beberapa nama di dalam dialog, ada beberapa nama yang mamnu' minas sarf. Ada beberapa nama yang disebutkan dalam dialog dia mamnu' minas sarf. Seperti di sini disebutkan ada kalimat Umaru, kalimat Umar. Kemudian ada kalimat nama lainnya yang juga mamnu' minas sarf yang senada dengan Umar adalah Zuhalu misalnya, atau Zufaru, dan nama-nama lainnya yang mempunyai pola seperti pola Umaru. Maka kita katakan misalnya kharaja Umaru, tidak boleh kharaja Umarun. Sa'altu Umara, dia tetap mamnu' minas sarf. Sallamtu ala Umara, lihat di sini ketika majrur sallamtu ala Umara tetap kondisinya fathah, tidak majrur, tidak kasrah. Dia majrur tapi tidak majrur tidak dengan kasrah, tapi majrur dengan fathah. Kemudian ada beberapa warna di sini disebutkan dalam dialog. Kalau kita perhatikan ada beberapa kata warna yang disebutkan dalam dialog. Di sini ada aswadu, ada ahmaru, ada asfaru. Dan ketika dirubah menjadi mu'annath, lihat kalimat-kalimat ini aswadu, ahmaru, asfaru, ini mudhakar. Ketika kita mau rubah menjadi mu'annath, perhatikan baik-baik, aswadu menjadi sauda'u. Nanti kita akan lihat dalam latihan-latihan akan kita temukan insyaAllah penjelasan ini. Kemudian ahmaru menjadi hamra'u. Kemudian asfaru menjadi safra'u. Wazannya, timbangannya, rumusnya adalah fa'la'u. Dan dia juga mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Dan juga yang kita perhatikan di sini kalimat ada kalimat Umar, ada nama Umar, ada kalimat Amr. Nah, untuk membedakan tulisan antara Umar dengan Amr, sebenarnya untuk membedakannya adalah dengan cara menambahkan waw untuk nama Amr, maka menjadi Amrun. Nah, dengan waw. Namun ketika dia mansub, nanti kita akan pelajari, ketika dia mansub, dia tidak memenuhi minas sarf, maka dia misalnya zahaba amrun, tetap dengan tanwin. Dan contoh-contoh lainnya nanti akan kita lihat insyaallah. Ini beberapa pembahasan yang nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas di pelajaran 16 ini. Kita sekarang masuk ke latihan atau at-tamrin ats-tsani. Sahih ma yali. Perintahnya di sini, silakan antum melihat al-ikhwah al-akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, lihat halaman 111. Perintahnya di sini adalah sahih ma yali. Koreksi apa yang berikut ini. Kalimat sahih ini fi'lul amri dari kata sahaha yusahihu. Fi'il amrnya adalah sahih, perbaiki, koreksi. Ma yali apa yang berikut. Di sini tidak banyak latihannya, hanya ada 4 soal. Dan sepertinya masih terkait dengan dialog sebelumnya, masih terkait dengan dialog sebelumnya. Sehingga nanti jawaban-jawaban untuk latihan kedua ini koreksiannya diambil dari dialog, dari al-hiwar. Seperti misalnya saya berikan contoh di sini, ada yuridu Umaru qalaman azraqa. Yuridu Umaru qalaman azraqa. Kita pahami dulu kalimatnya. Umar menginginkan pulpen warna biru. Di sini kalau kita lihat dalam dialog, tentu ini tidak benar. Ini khata', salah. Yang benar adalah Umar yuridu qalaman ahmara. Antum lihat di halaman 109 jawabannya ada di situ. Jadi Umar sudah punya pulpen biru yang dia inginkan sekarang. Yuridu Umaru qalaman ahmara. Sekarang yang beliau inginkan adalah warna merah. Lihat di dialog, maka kita akan temukan jawabannya insyaAllah. Nah, ini contoh dari saya. Silakan kita buka kesempatan bagi ikhwah wa akhwat di manapun antum berada. Silakan pemirsa dan para raja untuk bisa mengikuti latihan kedua ini. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Naam, Ustaz, barakallahu fik. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada dapat turut bergabung di latihan kedua ini yang berada pada halaman ke-111. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0218236543, silakan. Halo. Baik, di layanan lain telepon sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Nah, kembali kami sampaikan pula untuk Anda yang memiliki pertanyaan dapat Anda kirimkan di pesan singkat ke nomor 0819896543. Nah, di layanan lain telepon kembali untuk Anda yang ingin bergabung menjawab latihan kedua ini, kita persilakan 0218236543. Nah, silakan. Ya, halo. Ya, terputus kembali. Qadarullah. Silakan untuk Anda di layanan lain telepon 0218236543. Kita persilakan kembali. Nah, kita coba angkat. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ummu Adillah yang akhirnya dapat terangkat ya. Silakan Umu. Nah, Umu Abdillah, jelas suara saya? Ya, Ustaz. Silakan Umu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Umma? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Syukran. Silakan Umu Abdillah. Ya. Al-thani, al-thalith dan al-rabi. Dibaca pelan-pelan. Silakan, tafadhali. Al-thani. Al-thani yuridu syamun asya'a kathiratan. Naam. Terjemi. Isam menginginkan sesuatu yang banyak, hal-hal yang banyak. Naam, menginginkan hal-hal yang banyak. Tentu ini khata. Hada taban khata. Ada sekedarik. Gimana Ustaz? Mungkin dapat dikecilkan volume televisinya sebelum kita melanjutkan. Bagaimana Ustaz? Nah, di sini Umu diminta untuk mengkoreksi. Nah, Umu Abdillah. Ya. Ya, nah, Ustaz. Umu di sini diminta untuk mengkoreksi. Ya, kalimatnya tadi ya. Iya. Isham. Lihat jawabannya di dialog. Isham, ma uridu. Isham, ma yuridu ishamun kai'an. Naam. Al-ala. Yang benar adalah, silakan Umu sekali lagi. Ma yuridu ishamun asya'a kathiratan. Naam. Ma yuridu hisamun asya'a kathiratan. Tapi apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan Hisham kalau begitu? Yang diinginkan Hisham. Itu Husain ya Umma Abdillah. Hisham dia mengatakan ana ma uridu syai'an al-ana. Sekarang dirubah menjadi tasrifnya huwa. Umu mengabarkan sekarang Hisham ma yuridu syai'an. Hisham ma yuridu syai'an al-ana. La ma yuridu syai'an al-ana. Naam. Fahimti ya Umu Abdillah? Ma yuridu syai'an al-ana. Naam. Jawabannya begitu. Ma yuridu Hishamun syai'an al-ana. Naam. Apa artinya? Ma yuridu Umar Hisham ma yuridu syai'an? Hisham tidak menginginkan sesuatu sekarang. Naam. Sahih. Sekarang al-thalith. Tafadhali. Asalit, mada turitu hafatu indah akibatun sauda'u. Naam. Terjemahkan. Hafsa mempunyai tas yang hitam. Tas warna? Sudah betul, Umu? Ya, Hafsa. Hafsa mempunyai tas yang hitam. Iya, tas warna hitam. Iya. Tas warna hitam. Nah, tentu ini salah. Ini hada khata taba'an. Silakan Umu mentashihnya di koreksi. Hafsa indah hakibatan hakibatun hamra'u. Hafsatu indaha hakibatun hamra'u. Naam. Apa artinya? Hafsa mempunyai tas yang merah. Nah, bukan tas yang warna hitam. Ar-Rabi, silakan Umm Abdillah. Ar-Rabi. Husainu fil mataqi. Nah. Khata. Nah, taban hadha khata. As-sahih. Wa fil hamam. Al-Husainu fil hamam. Naam, al-Husainu fil hammami. Sahih. Terjemi. Husain di kamar mandi. Naam, masya Allah, masya Allah. Syukran, syukran ya Umm Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah yang telah menjawab latihan kedua ini. Ya, di latihan kedua ini semua kalimat yang ada di sini semuanya khata ustaznya. Salah semua. Nah. Kita diminta untuk memperbaikinya. Ya. Baik, kita ulang kembali Ustaz. Berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Di latihan kedua ini, silakan untuk Anda yang ingin menjawabnya. Dan kita berikan kesempatan di layanan lain telepon untuk para penelpon di malam hari ini. 0218236543. Silakan. Halo. Baik. Nah, di malam hari ini di belakang Umm Abdillah sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umm Mujahidah di Bekasi. Nah, Umm Mujahidah, mohon maaf, mohon bantuannya agar dapat mengecilkan volume radio atau televisinya terlebih dahulu, Umm. Baik, silakan. Umm Mujahidah, sudah dikecilkan? Iya, Ustaz. Iya. Saya yang jauh. Bagaimana, Umm? Ananya yang jauh dari radio. Oh, taip, taip. Silakan Umm, sekarang masih di latihan kedua. Silakan diulang dari awal kembali. Al-awal. Yuridu Umaru qalaman azraku. Qalaman az azraku. Di sini azrak sebagai na'at untuk qalaman. Azraqa ya. Azraqa, sahih. Sekali lagi Umm. Yuridu Umaru qalaman azraqa. Nah, terjemahkan dulu. Terjemah. Umar menginginkan pulpen berwarna biru. Nah. Hada taba'an khata. As-sahih madha? As-sahih. Yuridu Umaru qalaman ahmara. Ahmara. Naam, sahih. Terjemah. Umar menginginkan pulpen yang merah. Naam. Di sini azraqa atau ahmara tadi sebagai apa Umm? Kaitannya dengan qalaman sebagai apa? Na'at. Na'at. Nah, kalau man'utnya mansub, maka dia ikut juga mansub. Mansub. Hanya saja di sini kalau man'utnya mansub dengan fathatain, kalau azraqa tidak dengan fathatain. Mengapa demikian? Kenapa dia tidak ditanwin? Apa namanya ini yang tidak boleh ditanwin? Mamnu' min nasr. Mamnu' min nasr. Syukran. Teruskan, teruskan Umm. Asani. Yuridu Hishamun asya'a kathiratan. Naam. Terjemi. Hisham membutuhkan banyak hal. Naam, masya Allah. Naam. Terjemahan yang bagus sekali. As-sahih. As-sahih mada? Ma yuridu Hishamun asya'an kathiratan. Ma yuridu Hishamun asya'an kathiratan. Nah, tinggal ditambahkan ma di situ. Apa artinya sekarang? Hisham tidak membutuhkan sesuatu yang banyak. Nah, atau bagaimana jawaban yang lainnya? Selain yang Umm sebutkan tadi, apakah ada jawaban lain? Hisham tidak membutuhkan sesuatu apapun. Ah, bagaimana bahasa Arabnya? Ada di dalam dialog. Ma yuridu Hishamun syai'an al-ana. Ma yuridu Hishamun syai'an al-ana. Syai'an jama' daripada asya'a. Asya'u mufradnya syai'un. Syai'an al-ana. Ketemu mau Umm Mujahidah, ketemu? Lihat halaman 109, baris kedua dari bawah. Naam Ustaz. Wajati. Jadi bagaimana jawaban lainnya, Ummu Mujahidah? Ma yuridu Hisyamu syai'an al-ana. Nah, apa artinya itu? Terjemahkan. Hisyam tidak membutuhkan sesuatu apapun. Sesuatu apapun sekarang. Nah, ahsanti. Teruskan, Ummu Mujahidah, teruskan. Al-Thalis dan Al-Rabi. Al-Thalis. Hafsatu indaha haqibatan sauda'u. Haqibatan wala haqibatun? Haqibatan. Haqibatun. Nah, ulang sekali lagi. Hafsatu indaha haqibatan sauda'u. Dimana haqibatan? Ummu tadi bilang haqibatan. Haqibatan atau haqibatun? Haqibatan. Kenapa haqibatan? Kenapa dia mansub? La adri ustaz. Nah, karena bukan mansub, dia marfu. Ya Ummu Mujahidah, lihat tulisannya. Bukan haqibatan, tapi haqibatun. Haqibatun, tidak ada alasan untuk jadi fatatain. Tidak ada alasan untuk jadi mansub. Faham ti? Nama besar. Marta Thania. Hafsatu indaha haqibatun sauda'u. Naam. Kalau haqibatan berarti sauda'a. Naam. Sini sauda'u wala sauda'a? Sauda'u. Naam, berarti haqibatun. Naam. Tarjimi. Hafsah, dia mempunyai tas berwarna hitam. Tas berwarna hitam. Tentu ini salah. Ada taba'an khata. As-sahih ma'ada? Hafsatu indaha haqibatun hamra'u. Hamra'u. Sahih. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Al-Hasanu fil matbahi. Al-Hasan atau Al-Husain? Al-Husain. Nah. Bahi. Al-Husainu fil matbahi. Naam. Sahih. Terjemahkan awalan, terjemi awalan. Husain ada di dapur. Naam, Husain di dapur. Sahih. Al-Husainu fil hammami. Al-Husainu fil hammam. Naam, sahih. Terjemi. Ada di dalam kamar mandi. Naam, syukran. Syukran ya Umma Mujahidah. Ustaz mau tanya, Ustaz. Naam, tafadhali. Halaman 110 baris ke-6 dari bawah. Itu halaman kan 110 baris ke-6 dari bawah. Kalimat indi mistaratun saghiratun. Hada huwa uridu ukhra. Ukhranya ini Ustaz kan di sini ukhra. Tapi di bawahnya yang baris kedua wa akhara. Apa bedanya Ustaz? Apa bedanya? Taib. Nah, baik. Terus lagi Ustaz. Ah, taib. Yang Al-Ab yang halaman 111. Ya, mana Umu? Halaman 111 ya. Baris kedua dari atas. Al-Abnya kan berkata Naam as'aliha. Ini kan Naam is'aliha. Iya, is'aliha. Itu kan kalimat perintah. Kenapa pakainya is'aliha gitu, bukan is'alha gitu, Ustaz. Oh, naam. Baik, terus lagi baik. Ustaz, Afwan Ustaz. Saya tulis dulu sebelum saya lupa. Masuk. Sebentar. Uktub ya salam samahta ya Abdul Ghaffar. Nah, tafadhali. Bagaimana nama yang ketiga? Yang ketiga di latihan kedua ini yang nomor satu Ustaz. Kan yuridu Umaru kolaman. Ini kolamannya kan mafulun bih. Mafulun bih. Oh, gitu. Yuridu Umaru kolaman. Ini fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Oh gitu. Nah, maf'ulun bih mansub. Ada sekadalik? Bala. Nah, Umar menginginkan pulpen. Pulpen di sini sebagai apa? Posisinya maf'ul sebagai objek. Maf'ulun maf'ul bih. Maka dia mansub. Qalaman. Kalau indaha itu memang aslinya indah gitu ya Ustaz, bukan indi. Nah, betul. Asal-asalnya indah. Dengan fathah di belakangnya. Menjadi indi karena setelahnya ada ya. Okay. Harokatnya berubah menjadi kasrah karena untuk menyesuaikan dengan huruf setelahnya indi. Tidak mungkin indai. Ya, fahim di? Fahim tu. Nah, ada dua yang tadi belum terjawab pada sekretarik. Nah, sudah umum? Saya jawab sekarang insyaAllah. Khalas? Khalas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Amma su'aluki al-awwal fi kalimatil ukhra. Kalimat ukhra. Nah, di sini ukhra kalau umum punya kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis, nanti umum lihat di kamus mufrodat di bagian akhar dan ukhra. Kalimat akhar di situ artinya yang lain. Adapun ukhra dia muannats dari akhara. Ini kalimat akharu asalnya akharu. Di sini jadi akhara karena sebagai na'at di sini. Kenapa akhar lalu sebelumnya ukhra? Kalau akhara, kalau akharu dia adalah mudzakkar. Untuk mudzakkar. Lihat di sini penggunaan akhar. Bala uridu mu'jaman di baris kedua dari bawah halaman 110. Silakan para pemirsa dan pendengar lihat di bukunya. Bala uridu mu'jaman inkiliziyan. Ya, tentu saya ingin mu'jaman kamus inkiliziyan. Lihat mu'jaman di situ mansub karena mafulun bih. Saya ingin kamus inkiliziyan berbahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris. Wa akhara dan yang lainnya, yakni seakan-akan dia bilang wa mu'jaman akhara, hanya saja mu'jamannya tidak disebut lagi. Karena mu'jaman di sini ma'ruf, sudah diketahui dari kalimat. Dan saya pengen kamus yang lain akhara, berarti akhara di situ sebagai na'at untuk mu'jaman yang tidak disebutkan. Ma'lum minas siyaq, dapat diketahui dari pola kalimatnya bahwa itu ada mu'jaman yang dihapus. Wa mu'jaman akhara dan saya ingin kamus yang lain. Mu'jaman mudzakkar. Maka akhara tidak boleh pakai ukhra karena ukhra muannats. Adapun ukhra lihat di sini di 6 baris dari bawah di halaman 110 halaman yang sama. Uridu ukhra kabiratan. Lihat kalimat sebelumnya. Indi mistaratun saghiratun. Saya punya mistaratun penggaris saghiratun yang kecil. Uridu saya ingin ukhra yang lain. Jadi penggaris yang lain maksudnya gitu. Hanya saja mistaratannya tidak disebutkan lagi di sini karena sudah jelas. Saya ingin yang lain. Yang lain apa yang lain? Ini penggaris yang lain maksudnya. Dan mistaratan kalau kita sebutkan di situ uridu mistaratan, mistaratan muannats. Ada yang tak marbutah di belakang. Maka na'atnya juga harus mu'annath. Nah, karena kita sudah pelajari sejak jilid yang pertama bahwa na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Di antaranya dalam hal jenis gendernya. Kalau mudhakar, mudhakar. Mu'annath, mu'annath. Maka di sini, uridu mistaratan, mistaratan mu'annath, ukhra. Na'atnya juga harus mu'annath. Adapun mudhakarnya, akhar. Dan mu'annasnya adalah ukhra. Nah. Ada soal awal, soal tani. Tani, kenapa ditulis di percakapan al-ab ini is'aliha bukan is'alha? Naam, is'aliha kalau umu perhatikan di sini al-ab sedang berbicara dengan Salma. Kalau kita perhatikan dengan baik dialognya, dialognya terjadi di sini di akhir-akhir dialog. Itu terjadi antara al-ab ayah dengan anaknya Salma, putrinya. Al-bint Salma. Dan tentu kata perintah untuk mudzakkar beda dengan kata perintah untuk mu'annath. Kalau yang diajak bicara Omar misalnya, maka tentu dia akan katakan is'alha, is'alha. Kalau yang diajak bicara Omar. Tapi kan di sini yang diajak bicara adalah Salma, putrinya, dan ini mu'annath. Maka is'aliha. Dan ini sudah kita pelajari kata perintah untuk mudzakkar iqra misalnya iqra bacalah untuk muannats iqra'i contoh lain untuk mudzakkar misalnya ijlis duduklah ijlis ya Umar sekarang kita mau suruh duduk Fatimah ijlisi ya Fatimah lihat di sini is'aliha ada ya di situ karena ini kata perintah untuk Salma dan Salma adalah muannats. Naam. La'allahu yakunu wadihan insyaallah. Mudah-mudahan jelas. Naam. Ras? Naam. Barakallahu fiik. Dan demikian Ummu Mujahidah, terima kasih atas kebersamaannya menjawab latihan kedua sebagaimana Ummu Abdillah sebelumnya, dan terima kasih pula untuk pertanyaan, semoga juga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Mungkin ada masukan dari para pendengar atau pemirsa dari pesan singkat untuk mencoba masuk namun belum terhubung melalui line telepon. Kami hanya menyarankan agar senantiasa mencoba hingga dapat masuk. Dan tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang telah masuk, agar dapat memberikan kesempatan bagi pendengar yang lainnya yang mencoba melalui telepon, mencoba berlatih di malam hari ini. Nah, Ustaz, ya? Baik, tadi latihan kedua, Ustaz. Nah, selesai sudah, kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsalits. Nah, silakan para pendengar pemirsa lihat di bukunya At-Tamrin Ats-Tsalits. Perintahnya di sini dha' fil faraghi fi ma yali al-fi'la yuridu ba'da isnadihi ila ad-dhamairil munasibati. Kata perintahnya agak cukup panjang. Dengarkan baik-baik. Dha' letakkan kata perintah dari kalimat kata kerja wada'a yada'u. Dha' letakkan fil faraghi di tempat yang kosong. Dha' fil faraghi letakkan di tempat yang kosong. Fi ma yali pada apa yang berikut. Al fi'la yuridu letakkan di tempat yang kosong yang ada pada kalimat berikut kata kerja yuridu. Jadi kata kerja yang kita nanti letakkan di tempat yang kosong itu adalah kata kerja yuridu. Namun dengarkan penjelasan berikutnya, ba'da isnadihi, setelah diisnadkan ila dhamairil munasibati, ke dhamir, ke dhamir-dhamir, ke kata-kata ganti al munasibah, yang sesuai, yang cocok. Maka di sini bisa jadi yuridu, bisa jadi uridu, bisa jadi anta turidu, bisa jadi hum yuriduna, bisa juga antum turiduna atau antunna turiduna, dan dhamir yang lainnya yang sudah kita pelajari di tasrif al-fi'lul mudhari. Nah, baca dengan teliti, lihat kata kuncinya di situ, baru kita bisa menentukan tasrif fi'il yang sesuai. Sebagai contoh, saya bacakan dua soal di sini. Dari 10 soal yang ada, saya bacakan dua soal yang pertama sebagai contoh. Al-awwal, madha nuqat. Kita katakan begitu, nuqat, titik-titik. Ya ikhwanu, madha nuqat, ya ikhwanu. Lihat, tentu proses berikutnya setelah kita mampu membacanya, kita tentu harus tahu maknanya. Mada apa yang? Titik-titik. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Lihat di sini kata kuncinya ya ikhwan. Ada kalimat ikhwan, berarti dia jamak. Yang pertama itu. Kemudian selain jamak, dia mudzakkar. Berarti dhamir yang sesuai di sini. Kemudian posisinya sebagai pertanyaan, seakan-akan dia di hadapan kita, maka kita tanyakan. Berarti ini kata gantinya adalah kata ganti orang kedua, mudzakkar jamak. Maka tidak sulit untuk langsung bisa menentukan bahwa ini adalah dhamirnya antum. Sekarang isnadkan al-fi'lul mudhari' yuridu ke dhamir antum menjadi turiduna. Sehingga madza Mada turiduna ya ikhwanu. Lihat sekarang ikhwan. Mada turiduna ya ikhwanu. Apa yang kalian inginkan, wahai saudara-saudara. Nah, ini as-sual awal, contoh dari soal yang pertama. Kemudian al-mithalu thani, contoh kedua, kita ambil nomor dua. Tidak mengapa, agak banyak sedikit contohnya. Ukhti nuqat hadzal qalama. Ukhti saudariku, di sini berarti dia sedang berbicara tentang saudarinya, orang ketiga. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang ketiga ini adalah mu'annath. Kemudian juga kita ketahui bahwa selain mu'annath, dia juga mufrad tunggal. Maka langsung bisa ditentukan bahwa dia domirnya adalah hiya. Masukkan hiya ke fi'il mudhari yuridu sehingga menjadi turidu. Sehingga jawabannya ukhti turidu. Saudariku menginginkan hadal qalama, pena ini. Begitu cara mengerjakannya. Silakan, kami persilakan kepada ikhwah wa akhwat al-musyahidun wal-musyahidat, tafadhal untuk bisa mencoba. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah, terima kasih atas contoh yang telah diberikan di latihan ketiga ini. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk menjawab sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. Dan kita mulai dari nomor 3. Untuk Anda yang ingin menjawab dan menghubungi kami melalui line telepon, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umudiah. Umudiah, di mana Umu? Di Bandung. Di Bandung, Masya Allah. Baik, Umudiah, mohon maaf, mungkin agak dikecilkan atau dimatikan saja volume televisi atau radionya, Umu. Baik, Umudiah Bandung, silakan. Sudah, Umudiah? Khalas, dikecilkan. Khalas. Baik, khalas. Umu, ada bukunya? Maujud, Ustaz. Maujud, Alhamdulillah. As-su'alu thalith alan. Sekarang soal yang ketiga. Nah. Safhah halaman 112. Wajadti? Nah, Ustaz. Nah. Tafadhali. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Nah, langsung sepertinya Umu, langsung dengan jawabannya. Apakah yang kamu inginkan majalah ini ya Laila? Bagaimana Umu? Ulangi lagi pelan-pelan. Apakah yang kamu inginkan majalah ini ya Laila? Wahai Laila. Nah. Wahai Laila. Jadi di sini fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' aturidina. Turidina. Nah. Kenapa Umu yakin itu turidina? Anti. Anti, sahih. Ya Laila anti. Nah, mana ini ada orang yang ditanya, jadi orang kedua, nah. Kemudian mufrad muannats. Nah. Nah. Teruskan Umu. Umu saya kasih sampai 4 nomor. Tidak masalah Umu dia. Asahifata turidu am majalata ya akhi. Asahifatan. Sekali lagi. Asahifatan turidu am majalatan. Am majalatan ya akhi. Naam. Asahifatan turidu am majalatan ya akhi. Sahih. Tarjimi. Apakah suhuf yang kamu inginkan? Apa kamu? Atau suhuf? Bagaimana? Sahifah? Apakah sahifah yang kamu inginkan sahifah, atau majalah? Sahifah, mana makna sahifah ya Ummu? Sahifah Al-Qur'an? La. Mushaf itu lain lagi. Oh. Mushaf Al-Qur'an ini sahifah, Qur'an. Oh, Qur'an. Oh, nah. Qur'an. Nah. Ya. Apakah Qur'an yang kamu inginkan atau majalah ya Ahi? Nah. Pasangannya paskan Umu, Quran dengan majalah. Ada sekadarik? Nah. Teruskan Umu, Al-Khamis. Ana uridu asya'a kasirotan minas suki. Nah, ini jelas, karena ada ana di situ. Nah, terjemah. Ya. Saya menginginkan sesuatu yang banyak hal-hal dari hal yang pasar. Banyak. Kalau sesuatu hal-hal hanya satu. Hal-hal yang banyak dari pasar. Nah, di sini Umu, apakah Umu memperhatikan ada tulisan yang salah di sini? Ana uridu asya'a kasiratan. Ada yang salah di sini tulisannya. Kasiratan, Ustaz? Naam. Di sini tulisannya kathratan. Sahih? Kasratan. Ini salah, ini khata'. Hadza khata'. Nah. Yang nah. Sahih, yang benar adalah kasiratan. Kasiratan. Nah, apa yang kurang Umu di sini tulisannya? Kurang apa dia? Iya. Kurang ya. Ahsanti. Satu lagi Umu, as-sadis. Madza turidina ya ikhwati? Bagaimana apakah Umu? Madza turidina ya ikhwati? Ikhwati atau akhawati? akhwati. Kalau ikhwati, wawnya tidak panjang. Ini panjang. Jadi akhwat ya, Ustaz. Berarti akhwat. Naam, Ustaz. Sehingga dhamirnya apa? Anti. Anti? Mufrad? Dia mufrad, akhwat? Antunna, Ustaz. Antunna, naam. Madza yuridna, Ustaz? Madza antunna, bukan hunna. Turidna, naam. Madza turidna, ya akhwati. Naam, sahih. Terjemih. Apakah yang kalian inginkan, ya saudari-saudariku? Mumtaz, Masya Allah, Mumtaz, Budia. Syukuran, terima kasih banyak, Budia. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ummu Diah dari Bandung yang turut bergabung di malam hari ini. Menjawab hingga nomor ke-6 di latihan ke-3 ini. Silakan di belakang Ummu Diah Bandung tadi dapat menghubungi kami kembali. Naam. Kita sapa. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Ana di Cineri. Ummu Ana Cineri. Iya. Ummu Ana sepertinya baru pertama kali menelepon, Ummu. Iya, kalau di sini. Oh, kalau di sini. Maksudnya di di pelajaran lain sering telepon sepertinya. Iya, di hari Jumat kadang-kadang. Oh, subhanallah. Berarti Ummu sudah ahli ini. Jadi tiga. Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Ummu siapa tadi? Nomor 7, Ustaz. Nah. Ummu Ana. Silakan Ummu Ana. As-sabi'. Nahnu nukot nomor 7 ya. Nahnu nukot safhatan sugiratan. Safhatan? Yakin Ummu begitu tulisannya? Lihat sekali lagi. Mushafan. Nah. Mushafan sugiratan. Mushafan sugi. Nah, sugiran. Sugiran. Nah. Oh iya, sugiran, maaf Ustaz. Ummu Ana, tenangkan dulu, jangan buru-buru. Nahnu nukot mushafan sogiron. Mumtaz. Domirnya nahnu, jadi fiilnya nuridu. Mumtaz, Masya Allah. Nahnu nuridu sofhafan mushafan sogiron. Sekali lagi Ummu Ana, baca lagi sekali lagi. Nahnu. Nahnu nuridu safhatan. Umu bukan safhatan. Mushafan. Iya, nah, sekali lagi. Nahnu nuridu mushafan sugiran. Mumtaz, Masya Allah. Apa artinya? Kami memerlukan mushaf yang kecil. Nah, kami membutuhkan atau memerlukan ya, mushaf yang kecil. Mushaf yang kecil. Teruskan. Athamin. Athamin. At-tulabu nukot dafatirohum. Naam. At-tulabu domirnya hum. Hum, naam. Jadi at-tulabu yuriduna dafatirohum. Naam, at-tulabu yuriduna, sahih. Ya. Tarjimi. Murid-murid atau mahasiswa memerlukan buku tulis mereka. Naam, sahih. Atasi. Al mudari satu nukot apa ini? At-tabashiro. Naam. Al mudari satu nukot At-tabashiro. Mumtaz. Apa domirnya dirimu? Di sini domirnya dari al-madari satu guru-guru jadi hum. Ini mudzakkar atau muannats? Ummu Ana. Mudari satu muannats. Muannats. Berarti hum. Domirnya hum? Hunna. Nah, Masya Allah. Jadi hunna turidna. Hunna Yurida. Yuridina. Naam. Yuridna. Silakan. Masukkan dalam kalimat. Al-Madarisatu Yuridat. Sekali lagi Umu Ana. Al-Madarisatu Yuridat Tobashiruna. Tobashiro. Iya, jangan ditambah jadi waw dan nun di belakangnya. Nah. Iya, iya. Terjemahkan. Al-Madarisatu Al-Mudarisatu Iya. Yuridat Tobashiro. Iya, mumtaz. Terjemahkan. Guru-guru wanita, ibu-ibu guru, ya, memerlukan kapur. Mumtaz, masya Allah. Ya. Mufrodatnya banyak sekali, Umu Ana ini, masya Allah. Kenapa? Mufrodatnya banyak sekali, banyak hafalannya, subhanallah. Umu Ana, guru bahasa Arab, masya Allah. Ustazah, Umu Ana. Alhamdulillah, masih bulu. Hah? Teruskan. Taib, taib, wasili. Al-Ashir. Al-Mudiru Nukat Qa'imat Qa'imatan Ismail Tulamina. Qa'imata Ismail Tulabi. Mumtaz. Ya. Di sini Al-Mudiru Hua. Naam. Jadi yuridu Al-Mudiru yuridu Qa'imata Ismail Tulabi. Asma'id Tulabi. Mumtaz, masya Allah. Apa artinya mu? Apa namanya, direktur sekolah. Iya, kepala sekolah. Memerlukan daftar nama-nama siswa. Mumtaz, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair ya ummana, masya Allah. Mumtaz, masya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Umu Ana di Cinere yang bergabung pula di malam hari ini. Dan sebenarnya kita masih ingin mengulang dan nampaknya waktu yang membatasi saat. Baik. Kita cukupkan dulu kalau gitu sampai sini. Ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di latihan keempat insyaallah. Insyaallah. Dan sebelum kita akhiri, beberapa pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan Ustaz. Iya, silakan. Satu di antaranya menyebutkan sebuah kalimat Ustaz, al-ma'u dan al-miyahu, air Ustaz ya. Bagaimana pada mufrad di akhirnya huruf hamzah dan jamaknya di akhirnya huruf ha? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa yang bertanyakan apa? Apa yang bertanyakan? Bagian nah, mananya? Kenapa bentuknya al-ma'u belakangnya hamzah Ustaz? Ketika miyah hamzahnya tidak ada. Menjadi Nah, jamak taksir itu sebagian besarnya sama'i, apa yang kita dengar dari orang Arab. Sehingga tidak punya kaidah khusus seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Jadi itu yang kita dengar dari orang Arab, maka itu yang kita katakan sebagai jamaknya. Nah, mungkin pertanyaannya tadi saya mengira akan muncul pertanyaan al-ma', bukankah air banyak? Kenapa ada jamak lagi? Bukankah al-ma' sudah cukup banyak al-ma' air? Nah. Di jamak akan al-ma' karena air itu bermacam-macam. Ada air hujan, ada air laut, ada air danau, air tawar, maka berjenis-jenis, maka dibutuhkan jamaknya al-miyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya di pesan singkat, Ustaz, dalam kita membaca bahasa Arab, Ustaz, dalam membaca harokat akhir pada tiap kalimat itu baiknya dibaca harokatnya atau disukun saja. Nah, langsung lagi pertanyaannya. Dalam membaca kalimat-kalimat bahasa Arab, ketika kita membaca, baiknya dibaca semua harokatnya atau boleh di belakangnya disukun saja? Kalau untuk ta'lim dan ta'allum, mengajarkan atau kita yang belajar, maka khususnya kalau kita belajar durusul lughah ini, kalau kita perhatikan dengan baik kitab durusul lughah ini, arahnya adalah bagaimana cara membaca yang benar dan memahami bacaan. Maka di sini kita dari awal sudah melazimkan teman-teman yang belajar kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini untuk menghidupkan seluruh harokat, karena untuk litta'lim, untuk saya mengajarkan dan antum litta'allum, untuk belajarnya. Sehingga antum tahu bahwa ini harokat huruf terakhirnya ini, yang itu harokat terakhirnya seperti itu, dan antum tahu mengapa begini, mengapa begitu. Dan ini memang lazim di pembelajaran seperti ini untuk mengetahui kemampuan kita. Adapun dalam dialog sehari-hari seringnya dimatikan, bahkan hampir seluruh dimatikan. Nah, tapi itu bab yang lain lagi. Itu kondisi yang lain lagi. Nah, kalau kondisi yang tadi kita sarankan adalah ketika dalam pelajaran, pembelajaran seperti ini, khususnya kitab Durusul Lughatil Arabiyah dan yang semanhaj dengannya, yang semetode dengannya, juga sepertinya akan lebih afdal jika diperlakukan seperti itu. Semuanya dihidupkan sampai harokat huruf terakhir pun, di kata yang terakhir pun juga kita hidupkan. Nah, barakallahu fikum. Dan itu merupakan pertanyaan dari pesan singkat kita, Ustaz. Silakan diberikan ikhtitam menutup kajian kita. Baik. Di sini di Ad-Darsus Sadis Asyar di pelajaran nabas ini antum lihat terakhir latihan kita tentang tasrif fi'il mudhari' yuridu. Dan memang dulu pernah saya sampaikan bahwa jilid kedua ini pembahasan mayoritasnya adalah tentang tasrif al-fi'il, perubahan pada kata kerja. Maka di sini latihan-latihan tasriful fi'il diulang-ulang di berbagai pelajaran, di berbagai latihan untuk memperkuat kita dalam cara menggunakannya. Ketika kita hafal huwa yuridu, hum yuriduna, anta turidu, antum turiduna, itu tidak akan banyak bermanfaat kalau kita tidak latih dan dipraktikkan dalam contoh-contoh nyata dalam latihan-latihan yang sudah kita baca barusan. Semoga ini bermanfaat. Dan ila liqa, sampai ketemu lagi insyaallah fi rusbul qadim, di pekan berikutnya. Kita tutup, subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.